menghadiri taman dari taman-taman syurga. Ya. Yang kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Siapa yang tidak memasuki syurga dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga akhirat. Jadi di dunia ini ada syurga, syurganya dunia. Maka siapa yang belum masuk di dalamnya, syurga dunia, maka jangan mimpi untuk masuk ke dalam syurga, syurga akhirat. Maka syurga dunia itu tidak lain kecuali majelis, majelis ilmu. Itulah syurga dunia. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman syurga, kebun-kebun syurga, taman-taman syurga, maka singgahlah kalian dan memetik apa yang ada di dalamnya. Nabi ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" Yang mana itu taman syurga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Hilaqul dzikr." Kumpulan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah taman syurga. Kumpulan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian melihat ada di sana orang-orang berkumpul untuk mengingat Allah, maka singgahlah dan ikut. Sebab itulah taman syurga. Ya, dan yang dimaksud di sini kata para ulama adalah majelis, majelis ilmu. Orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan ilmu, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin menguatkan kecintaan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah majelis ilmu. Dan itulah taman dari taman-taman syurga yang ada di dunia ini. Baik, ada pengumuman. Dede 1747 TR dan Dede 1008 RJ kalau dipindahkan kendaraannya karena menutup jalan. Saya ulang, Dede 1747 TR dan Dede 1008 RJ. Motor atau mobil ini? Mobil. Mobil. Dua-duanya mobil. Baik. Barakallahu fikum. Sudah ada orangnya? Sudah. Belum ada. Saya ulang, Dede 1747 TR. Mobil ya. Dede satu, yang kedua Dede 1008 RJ. Mohon dipindahkan sebab kendaraannya menutup jalan. Sudah. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada majelis ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab tauhid karya al-Imam Al-Kabir Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Sebelum kita lanjut, seperti biasa ikhwan yang menghafal matan kitab tauhid, falyatafaddal. Ya, ikra. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, wa qaulullahi taala afara'aytumul lata wal uzza al aya. An Abi Waqidil Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan, kultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israila li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun, qala innakum qaumun tajahalun, latarkabunna sanana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa shahahu. Babu man haqqaqa at-tauhid, man haqqaqa at-tauhid. Oke, mai. Qala Baik. Kita lanjutkan. Masih ada? Hah? Baik, kera. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qali sayyidina Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Bab tauhid. Qul la ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Qul ta'ala, laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan. Qul ta'ala, wa بينهم وبوالدين إحسانا. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى قل تعالوا أتوا الله ما أمركم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وسيط محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خطبه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتوا ما أمركم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم وأن معاذ بن جبل حليف النبي صلى الله عليه وسلم على ثماني فقول لي يا معاذ. طيب بارك الله فيك ان شاء الله. kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada bab yang baru, yaitu al-bab tsani was-salasun, bab yang ke-32. Qala al-muallim rahimahullahu ta'ala bab qawlillahi ta'ala إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. yang terdapat pada surah apa ini? Ali Imran ayat 175. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu hanyalah syaitan bagi kalian. Yukhawifu awliya'a, syaitan itu menakut-nakuti kalian melalui para wali-walinya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian memang betul-betul beriman. Ikhwana fiddin barakallahu fikum. Beliau di sini menjadikan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan tadi sebagai judul bab. Ya. Di mana ayat tadi menjelaskan tentang masalah al-khawf, rasa takut. Sehingga bab yang boleh sebutkan ini bab yang berkaitan dengan al-khawf, babul khawf, bab tentang rasa takut. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Beliau sebutkan bab al-khawf setelah bab apa bab sebelumnya? Cinta. Jadi sebelumnya adalah bab tentang mahabbah, tentang cinta. Setelah itu langsung beliau sebutkan bab tentang takut. Ya. Kenapa demikian? Kenapa setelah mahabbah, setelah cinta itu disebutkan lagi bab tentang takut dan digandengkan, sebutkan dan digandengkan antara cinta dengan takut? Kenapa demikian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah? Ya, diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, فلما ذكر المحبة في الباب السابق maka setelah beliau menyebutkan pembahasan mahabbah cinta pada bab sebelumnya, ذكر في هذا الباب الخوف, kemudian beliau menyebutkan pada bab ini bab tentang rasa takut. Apa tujuannya? Untuk apa? Kata beliau, liyadullah, untuk menunjukkan kepada kita semua, ala annal mahabbata la takfi wahdaha, untuk menunjukkan kepada kita bahwa cinta semata itu tidak cukup. Cinta semata itu tidak cukup. Artinya, ya, beribadah kepada Allah di atas dasar cinta saja ini tidak cukup. Sebab telah kita terangkan ikhwatiddin azzakumullah, para ulama as-salaf menyebutkan bahwa rukun ibadah ada tiga. Ya, di atasnya lah ibadah itu dibangun. Ya, apa itu rukun ibadah? Al-mahabbah, cinta. Orang beribadah karena cintanya kepada Allah. Yang kedua, al-khawf, orang beribadah kepada Allah karena rasa takutnya. Yang ketiga, ar-raja, orang beribadah karena harapannya, ada yang diharapkan dari ibadahnya. Paham ini? Orang beribadah karena cintanya kepada Allah yang menciptakan dia, yang memberi rezeki kepada dia. Orang beribadah karena takutnya kepada siksaan Allah, takut dimasukkan ke dalam neraka sehingga dia taatan. Orang beribadah karena harapan dia, apa yang diharapkan? Surga, nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rukun ibadah tiga. Ya, maka beliau sebutkan rukun ibadah yang pertama adalah bab tentang cinta ini. Maka hendaklah seseorang beribadah itu membangun ibadahnya di atas dasar cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, baik. Kemudian, apakah cukup dengan cinta saja? Tidak. Makanya beliau sebutkan setelah itu takut. Iya. Makanya kata beliau, karena cinta saja itu tidak cukup. Jelas? Mesti harus ada rasa takut. Kenapa seseorang meninggalkan maksiat? Karena takut kepada Allah. Kenapa seseorang aktif beribadah? Karena takut dimasukkan ke dalam neraka. Harus ada itu, perasaan takut ketika beribadah. Ya. Kata beliau, liyadulla annal mahabbata la takfi wahdaha, untuk menunjukkan bahwa al-mahabbah ketika beribadah itu tidak cukup. Sekedar mahabbah saja tidak cukup. Karena ta'abbud bil mahabbati wahdaha, sebab beribadah kepada Allah ya dengan dasar cinta saja, ini adalah manhajus sufiyah. Ini manhajnya orang-orang sufi. Kalau cinta saja itulah manhaj orang sufi. Orang-orang yang biasa menekuni tarekat. Ya mereka beribadah itu mendasari ibadahnya dengan satu ini saja, cinta kepada Allah. Apakah cukup dasar itu saja? Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah manhajus salaf itu membangun ibadahnya di atas tiga ini. Ya. Hanya saja ada kadang lebih besar, kadang lebih besar takutnya, kadang lebih besar apa? Harapannya, kadang lebih besar cintanya dan seterusnya. Tetapi setiap mereka beribadah, tiga ini diikutkan. Dia beribadah kenapa? Cinta, takut dan berharap. Adapun orang-orang sufi, mereka beribadah apa? Cinta saja. Iya. Cinta saja. Makanya ada biasa istilah ungkapan dari mereka yang suka tarekat, dan mereka menisbahkan ucapan ini kepada Rabi'ah Al-Adawiyah katanya. Wallahu a'lam, apa betul atau tidak? Dan mereka mengatakan Rabi'ah itu termasuk sufi. Wallahu a'lam. Perlu dicek biografi beliau. Dan perlu dicek kebenaran ucapan ini, apakah betul ucapan Rabi'ah. Ala kulli hal, siapapun yang mengucapkan ucapan ini, maka ini batil. Ucapan ini batil. Dan batil ketika dijadikan sebagai kaidah dalam beribadah. Apa ucapan itu? Katanya, aku beribadah kepada Allah karena cinta saja. Bukan karena takut dan bukan berharap. Bukan karena takut kepada Allah atau takut kepada neraka Allah dan tidak berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka beribadah. Aku beribadah karena cinta saja. Aku beribadah bukan karena mengharap surga. Bukan karena takut dimasukkan ke dalam neraka. Bukan. Kalau memang aku beribadah karena cinta, takut neraka, sudah masukkan saja ke neraka. Kalau aku beribadah mengharapkan surga, tidak usah masukkan saya ke dalam surga. Aku beribadah hanya karena cintaku kepada Allah. Kelihatannya indah kata kalimat ini ya. Tapi ini adalah kalimat yang berbahaya. Aku beribadah katanya karena cinta saja. Bukan karena takut kepada neraka. Kalau aku beribadah karena dasarnya karena takut neraka, masukkan saya ke neraka saja. Nah, dianggap apa? Ya itu kurang layak kalau kita beribadah karena takut surga, mengharap surga. Ya kan? Wallahualam apa alasannya? Ya mungkin saja kalau kita ibadah karena surga tidak ikhlas. Ya kan begitu mungkin pikirannya ya. Tapi ala kulihat seperti itulah ucapan yang keluar dari lisan orang-orang yang bermanhaj sufi. Sufi. Ya. Taib sufi itu biasa ciri khasnya itu ya wirid-wiridnya tidak sesuai dengan sunnah, ya suka mengadakan ibadah-ibadah sendiri, suka menyendiri, ya suka menyendiri, tidak tahu apa dia lakukan menyendiri, ya berzikir sampai 1000 kali, yang semuanya keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, kenapa? Wah, saya sudah tingkatan ma'rifat. Tingkatan ma'rifat itu tidak perlu dalil lagi. Tidak perlu dalil. Tidak perlu lagi kepada Al-Quran. Tidak perlu kepada... Kenapa? Sebab haddatsana Rabbi an qalbi. Sebab langsung bisikan dari Allah wahyu langsung kepada hatiku. Sehingga tidak perlu lagi. Kalian itu butuh perantara. Saya tidak butuh perantara. Langsung kepada Allah. Tapi untuk mencapai derajat ini tidak langsung, harus lewat syariat dulu katanya. Syariat dulu. Kalian itu masih tingkatan pemula yang ikut dalil, baru syariat. Kalau syariat betul, saya juga melewati, sudah melewati itu semua. Tapi sekarang sudah ma'rifat. Kalau ma'rifat itu bagaimana? Ya, dia, kamu melihat dia melakukan pelanggaran agama, tapi hakikatnya bukan pelanggaran. Kenapa? Sebab itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu tidak tahu hakikatnya. Apa kulina? Dia kamu murapi di sana, belum sampai di isinya katanya, baru kulitnya kamu. Itu biasa ciri-ciri orang sufi itu, tarekat. Nah, salah satu kebatilan mereka, ya ini tadi, bahwa saya beribadah hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintaku kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Maka ini batil. Kenapa? Sebab betapa banyak firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita beribadah kepada Allah mengharap surga. Banyak. Beribadah kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka, itu banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berlomba-lomba, menyuruh kita bersaing, berlomba-lomba beribadah, berlomba-lomba beramal saleh, demi apa? Demi untuk mendapatkan syurga. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan mendapatkan syurga Allah. Bersegera. Dalam ayat yang lain, sabiqu, berlomba. Kalau ayat ini, bersegera. Kalau ayat lain, sabiqu, saling berlomba, saling bersaing untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah Allah. Kita disuruh beribadah dan kita disuruh berlomba untuk apa? Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini ayat berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kata Allah, Muhammadun, Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad. Siapa yang bersama Rasulullah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Ya, dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk syurga, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud, yang ikut berbaiat, semuanya apa tujuan mereka? Diterangkan dalam ayat. Kata Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, Muhammad dan orang-orang yang bersamanya sangat tegas kepada orang-orang kafir, sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi lembut penyayang kepada sesama mereka. Kepada orang kafir tegas, keras, tapi sesama kaum muslimin penyayang, lembut. Itu Rasulullah dan para sahabat. Ya, apalagi sesama ahlu sunnah. Jangan kepada orang kafir, masya Allah, lembut, senyum. Tapi bertemu dengan ahlu sunnah, masya Allah, bertemu ahlu sunnah keras. Sampai salam tidak bisa salam. Ya, sampai undangan tidak bisa dipenuhi undangan. Sampai ada orang meninggal tidak bisa dilayat jenazahnya. Manhaj apa ini? Manhaj Rasulullah? La, bukan. Manhaj sahabat? Bukan. Terus manhaj apa? Manhaj Haddadi. Manhajnya Haddadi. Ya, Mahmud Al-Haddad, seorang yang hidup di Saudi, yang telah diperingati keras oleh para ulama. Ini manhaj yang baru. Ya, sesama ahlus sunnah, ya itu masya Allah. Kenapa? Karena berbeda 1, 2, 3 pemahaman. Barakallahu fikum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina ma'a syiddaw wal kuffar ruhamaa bainahum tarahum ruk'a." Kamu melihat mereka Muhammad dan sahabatnya, mereka rukuk. Ruk'an. Banyak rukuk. Sujada, banyak sujud. Artinya apa? Mereka banyak sholat. Mereka ahlus sholat. Mereka adalah orang-orang ahli sholat. Apa yang mereka harapkan dari sholat-sholat mereka? Banyaknya mereka ruku, banyaknya mereka sujud. Apa yang mereka harapkan? Ya bertaguna. Yang mereka harapkan, yang mereka cari adalah fadla, keutamaan minallah, dari Allah, waridwana, dan keridhaan Allah. Apa yang dimaksud keutamaan di sini? Syurga. Sebab itulah keutamaan Allah yang luar biasa. Itulah inti keutamaan Allah, itu syurga. Makanya disebut dalam Al-Quran, ya, ketika Allah menyebutkan tentang syurga, jannah, waridwan, setelah itu Allah sebutkan waridwan minallahi akbar. Dan ridha Allah itu yang lebih besar daripada nikmat syurga. Jadi ikhwan fillah, azzakumullah, itulah manhaj Nabi ketika beribadah. Manhaj Rasulullah dan para sahabat ketika mereka beribadah, yaitu mendasari ibadahnya di atas 3 prinsip ini. Cinta, berharap, dan takut. Cinta kepada Allah, berharap syurga Allah, dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ucapan tadi adalah ucapan yang betul-betul menyelisihi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan fillah barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan babul khauf setelah bab al-mahabbah, dan tidak dipisahkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa ibadah itu harus dibangun di atas 2 ini. Cinta dan takut. Nanti ada harapan juga. Jelas? Baik. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, barakallahu fikum. Al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu ibadah qalbiyah. Ibadah azimah tata'allaqu bil qalb. Jadi al-khawf, takut, rasa takut ini ikhwan fiddin, ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Sebuah ibadah yang sangat agung, dan dia berkaitan dengan hati. Sebab ibadah itu kan ada kaitannya dengan jawari, anggota tubuh kita. Ada ibadah yang berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan anggota tubuh apa contohnya? Sholat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Sedekah. Zikir. Haji. Yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Itu namanya ibadah badaniyah. Kemudian ada ibadah qalbiyah. Ibadah yang berkaitan dengan hati. Yang mengerjakan ibadah ini adalah hati. Yang kemudian lahir melalui anggota tubuh. Apa itu ibadah qalbiyah contohnya? Cinta, takut, berharap, apalagi tawakal, al-inabah. Itu ibadah-ibadah hati. Takut, cinta, berharap, tawakal, inabah, dan seterusnya. Semua ibadah ini, ibadah jasadiyah, ibadah badaniyah, dan ibadah qalbiyah, ini semuanya hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menyerahkan ibadah hati Anda kepada selain Allah. Makanya pembahasan tauhid itu luas. Pembahasan kesyirikan itu banyak. Sebab bukan hanya ya seseorang bisa terjatuh dalam kesyirikan, anggota tubuhnya tidak berbuat syirik, tapi hatinya yang berbuat syirik. Paham ini? Ada orang tidak sholat kepada selain Allah, tidak berkurban, tidak menyembelih untuk selain Allah, tetapi kesyirikannya lewat ibadah qalbiyah, hatinya. Kenapa? Cintanya tadi, rasa cintanya, rasa takutnya, rasa harapnya, tawakkalnya terlalu besar kepada makhluk dan sedikit kepada Allah, jatuh dalam penyimpangan. Iya. Maka ibadah qalbiyah ini juga penting diperhatikan. Dan di antara ibadah qalbiyah yang telah kita lewati adalah cinta. Sekarang khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini harus ada. Setiap muslim dan muslimah harus ada rasa takut pada hatinya. Harus ada. Harus ada bersemayam. Harus ada bercokol rasa takut pada hati kita. Tidak boleh tidak. Kapan sebuah hati tidak punya rasa takut kepada Allah, maka hati itu adalah hati yang rusak. Kapan sebuah hati tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada getarannya, tidak ada rintihannya, maka hati itu hati yang rusak. Mintalah kepada Allah untuk mengganti hati yang lain. Sebab itu hati sudah rusak kalau tidak ada rasa takutnya. Ya. Berkata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Sulaiman Ad-Darani seorang ulama as-salaf, beliau berkata rahimahullah, "Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawf min Allah." Sumber segala kebaikan, sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu bersumber dari rasa takut kepada Allah. Perhatikan kalimat beliau, masya Allah, sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu dari mana sumbernya? Muncul kebaikan dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan muncul itu dari apa dasarnya, dari apa sumbernya? Dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, antum perhatikan kehidupannya di dunia, yang dia lakukan adalah kebaikan. Tangannya kebaikan, mulutnya kebaikan, matanya kebaikan, pendengarannya kebaikan, semuanya adalah kebaikan. Ya, dan kebaikan yang dia dapatkan di akhirat, mulai ketika ditanya oleh malaikat, ketika menghadapi hisab, kebaikan itu dari mana bisa dapat kebaikan? Karena rasa takutnya kepada Allah di dunia. Makanya kata beliau, sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting masalah ini. Penting untuk diperhatikan ini. Dan itulah tujuan kita selalu belajar ilmu agama. Itulah tujuan kita rajin menuntut ilmu agama. Supaya apa? Sedikit demi sedikit masuk rasa takut pada hati kita. Itu tujuan kita belajar ilmu agama. Maka ketika ilmu agama seseorang itu sudah mantap, maka jadilah ulama. Dan ketika sudah jadi ulama, maka timbullah rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma faraqa al-khawfu qalban illa kharij." Dan tidaklah rasa takut itu berpisah dari hati Tidaklah rasa takut itu berpisah dari hati. Artinya, tidaklah hati itu kosong dari rasa takut kepada Allah illa khari, kecuali hati itu adalah hati yang rusak. Hati itu adalah hati yang rusak. Ya. Dipaham ini? Sebagaimana sebuah bangunan kalau dia tidak ada tiang, tidak ada pondasi, maka dia akan rusak, dia akan hancur. Demikian kalau seseorang punya anggota tubuh tapi hatinya tidak bagus, tidak punya rasa takut kepada Allah, anggota tubuhnya rusak. Tangannya rusak, matanya rusak, telinganya rusak, mulutnya rusak, tidak ada kebaikan yang keluar dari lisannya. Kenapa? Hatinya tidak punya rasa takut kepada Allah. Tetapi ketika hati itu punya getaran, rasa takut kepada Allah, maka semuanya baik. Mulutnya tidak akan berucap kecuali ucapan yang baik. Kenapa? Ada rasa takut. Dia tidak akan berani mencela saudara. Dia tidak akan berani memfitnah saudara. Kenapa? Ada rasa takut. Dia tidak akan berani mendzalimi saudaranya, apalagi ulama. Kenapa? Ada rasa takutnya kepada Allah. Maka tidaklah rasa takut ini meninggalkan hati seseorang, kecuali hati itu adalah hati yang rusak. Oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering berdoa kepada Allah, sangat sering memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'. Itu doa yang sering Nabi baca. Bukan satu dua kali, sering sekali. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung, lindungilah aku dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Banyak ilmunya tapi tidak bermanfaat. Lindungilah aku, ya Allah. Dari hati yang tidak punya rasa takut. Lindungilah aku, ya Allah, dari memiliki hati tapi tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Lindungilah aku, ya Allah. Itu Nabi, ya. Kalau Nabi saja berdoa seperti itu, hah? Apalagi kita. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah, yang tidak punya sifat qanaah, sifat merasa cukup, selalu melihat orang-orang yang ada di bawah, orang-orang yang ada di atasnya, tidak pernah merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Nabi berlindung, ya Allah, lindungilah aku dari jiwa yang tidak pernah merasakan puas dengan pemberianmu, ya Allah. Lindungilah aku. Ya. Dan ya Allah, lindungilah aku dari doa yang tidak engkau dengarkan, yang tidak dikabulkan. Ini doa yang sering Nabi baca. Empat permintaan Nabi supaya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Menunjukkan pentingnya. Ya. Pentingnya, ikhwana fiddin azzakumullah, menghiasi hati kita dengan sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah pada hatinya, ya, yang baru disebut nama Allah sudah bergetar, itulah orang yang memiliki iman yang sempurna. Itulah orang yang memiliki iman yang luar biasa. Baru disebut nama Allah sudah bergetar hatinya. Hah? Itulah orang yang memiliki iman yang sebenarnya iman. Allah menyebut ke dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sebenarnya, yang hakikatnya, yang sempurna imannya hanyalah orang yang ketika disebut Allah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini untuk mencapai tingkatan ini tidak mudah, tidak mudah. Ya, barakallahu fikum. Sebab ini kalau orang sudah sampai pada tingkatan ini, itu ya baru disebut nama Allah, ya itu sudah mulai ada reaksi. Ya, jadi bukan tingkatan tertinggi dalam agama itu ma'rifat. Tingkatan tertinggi dalam iman adalah ketika hatinya sudah takut baru disebut nama Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, dan ikhwan fillah azzakumullah, tidaklah seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah. Dia akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memiliki rasa takut, semakin hebat takutnya, semakin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan keadaan makhluk Allah yang dimuliakan. Perhatikan saja makhluk-makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Allah menjadikan mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, memposisikan mereka dekat dengan Allah, bahkan menjadikan mereka sebagai perantara untuk membawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul dimuliakan mereka sampai dijadikan mereka sebagai pembawa firman Allah, pembawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dipercayakan mereka untuk memikul arsy Allah. Itulah para malaikat. Para malaikat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan mereka mulia di sisi Allah? Tidak lain karena rasa takut mereka kepada Allah yang luar biasa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini keadaan para malaikat, kata Allah, yakhafuna rabbahum. Mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang senantiasa memiliki rasa takut terhadap pencipta mereka, yang menciptakan mereka, yang ada di atas mereka, yang ada di atasnya para malaikat. Dan ini dalil juga bahwa Allah berada di atas, malaikat di atas langit, maka Allah di atasnya lagi. Apa kata Allah? Para malaikat ini mereka senantiasa takut kepada pencipta mereka yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Rasa takut inilah yang menyebabkan mereka mengerjakan semua perintah Allah, tidak ada yang ditinggalkan. Kenapa? Takut menyelisihi. Makanya kata Sulaiman Ad-Darari tadi, sumber segala kebaikan itu ketika punya rasa takut. Ketika orang punya rasa takut kepada Allah, takut menyelisihi perintah Allah. Takut dia. Sebagaimana malaikat takutnya kepada Allah yang ada di atasnya, sehingga mereka wayaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Itulah para malaikat. Rasa takut inilah yang menjadikan mereka mulia, ikhwah sekalian. Menjadikan mereka orang-orang yang dekat. Siapa yang menginginkan kedekatan dengan Allah, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, miliki rasa takut. Anda akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Bagaimana rasa takut malaikat? Oh, luar biasa. Makanya mereka luar biasa dimuliakan. Sebab rasa takut mereka, subhanallah, tidak ada di antara kita yang mampu menyainginya. Bagaimana rasa takut malaikat? Sudah lewat dalil-dalil. Masih ingat dalil-dalilnya? Pembahasan-pembahasan bagaimana takutnya para malaikat kepada Allah. Masih ingat? Hah? Di pembahasan apa itu? Masih ingat hadis-hadis? Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'an liqauli. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di langit, mengeluarkan ucapan di langit, berkalam di langit, para malaikat langsung apa? Meletakkan sayap-sayap mereka. Tunduk kepada firman Allah. Itu para malaikat. Tidak ada yang berani berbicara ketika Allah berbicara. Sampai disebutkan dalam riwayat itu, ketika Allah berbicara, mereka pingsan. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Ya. Kalau manusia sekarang, masya Allah, kita sekarang ini, Allah, betapa banyak firman Allah, ya, banyak yang diselisihi. Ya. Disebutkan juga dalam riwayat yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un." Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Kata Nabi, aku sedang menyaksikan, aku melihat sekarang ini apa yang kalian tidak lihat. Apa yang Nabi lihat pada saat itu? Surga dan neraka. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kenikmatan surga dan bagaimana kengerian neraka. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengarkan teriakan orang-orang disiksa yang kalian tidak dengar. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku mendengarkan apa yang kalian tidak dengar. Baik. Barakallahu fikum. Ya, azan dulu. Oh. Ikhwana fid din wal akhawati fillah barakallahu fikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi dalam hadis yang sahih bagaimana gambaran rasa takut para malaikat sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah tadi, inni ara ma la tarawun. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku melihatnya. Jadi hikmah tidak diperlihatkan kepada kita syurga dan neraka. Ya, hikmahnya apa? Supaya ada yang beriman, ada yang kafir. Sebab kalau semua orang melihat, diperlihatkan neraka, tidak ada yang kafir. Pasti semuanya beriman. Pasti semuanya soleh. Tidak ada yang jahat. Ya. Dan kalau diperlihatkan, tidak ada gunanya beriman kepada hal yang gaib. Maka kata Nabi, aku diperlihatkan. Maka Nabi memberitakan kepada kita, supaya kita percaya. Beriman dan keimanan inilah yang melahirkan amal. Kata Nabi, inni ara ma la tarawun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Apa yang Nabi lihat? Surga dan neraka. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku mendengarkan apa yang kalian tidak dengar. Apa yang didengar oleh Rasulullah? Didengar apa yang ada dalam surga, didengar apa yang ada dalam neraka. Teriakan-teriakan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, teriakan-teriakan gulakan neraka jahanam, teriakan-teriakan suara-suara batu, suara-suara orang dilempar. Aku dengarkan, kata Nabi, kalian tidak dengar. Kata Nabi, attatis sama wa haqqul laha an ta'ta. Ya. Maka langit pun bergetar. Langit bergetar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa langit bergetar? Takutnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah yang menjadikan mereka bergetar, ikhwas kalian. Iya. Dan sungguh sangat pantas kalau mereka bergetar. Kalau langit itu bergetar, kata Nabi. Bagaimana tidak bergetar langit itu? Aku melihat sendiri, kata Nabi. Aku melihat sendiri bagaimana kengerian neraka. Maka ketika langit itu bergetar, sangat pantas dia bergetar, sangat wajar. Iya. Kalau kita tidak, kenapa tidak melihat? Coba kalau kita lihat, ikhwana fiddin, kalau kita lihat, insyaallah, kalau kita lihat itu neraka, saya yakin tidak ada yang mau dunia lagi. Saya yakin tidak ada lagi yang mau dunia. Tidak ada lagi hasrat kepada wanita. Tidak ada lagi. Tidak akan tertawa lagi dia seumur hidup. Tidak ada tertawa dalam kehidupan dunia. Semuanya akan menangis. Kalau dilihat, cuma tidak dilihat, hanya didengar. Dan kita mendengar pun kurang yakin. Itulah keimanan kita. Kenapa kurang yakin? Karena hati kita yang terlalu banyak karatnya. Tidak tersentuh. Ya, barakallahu fi. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika aku melihat surga neraka mendengarkan apa yang ada di dalamnya, maka langit bergetar, dan sangat pantas kalau langit itu bergetar. Perhatikan keadaan malaikat, ikhlas sekalian. Kata Nabi, wa ma fiha mawdhi'u arba'i asabi', dan tidak ada di langit, tidaklah terdapat di langit tempat yang kosong, walaupun hanya 4 jari. Illa wa fiha malak, kecuali segera didatangi oleh para malaikat tempat itu, meletakkan jidat-jidat mereka sujud di hadapan Allah. Allahu Akbar. Itulah keadaan. Iya. Kapan ini? Ketika mereka menyaksikan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keperkasaan Allah, bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, tidak ada tempat yang kosong di langit. Kalau ada tempat kosong 4 jari saja, maka berebutan malaikat untuk mendatanginya, segera meletakkan jidatnya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Adapun manusia, kalian wahai manusia, kesombongan kalian luar biasa. Betapa banyak rumah-rumah Allah yang kosong. Kalian dipanggil oleh Allah, diperniati oleh Allah akan surga dan neraka, tidak ada yang meletakkan jidatnya. Kenapa? Kosong rasa takut pada hatinya, hati rusak, hati yang perlu diganti dengan hati yang baru. Itu keadaan kita. Para malaikat subhanallah, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai semua malaikat sujud, tidak ada tempat yang kosong di langit, penuh dengan malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan malaikat. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, kalian melihat apa yang aku lihat tadi, kalian mendengar apa yang aku dengarkan, la bahittum qalila, maka kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan banyak menangis. Kalian akan tertawa sedikit dan kalian tidak akan pernah tertawa. Ya, kalau dilihat tidak akan tertawa manusia. Dan mereka akan banyak menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kata Nabi, malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak diciptakan neraka. Murung terus. Malaikat Mikail tidak pernah tertawa, kata Rasulullah, semenjak Allah menciptakan neraka. Iya. Itu kata Nabi. Coba kalau kalian melihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, kata Nabi. Wala kharajatum wa ma talazzaltum bil lisa'i alal furush, dan kalian tidak akan punya hasrat untuk merasakan nikmatnya istri-istri kalian. Kalian tidak punya nafsu. Itu dari sini kita gambarkan. Kalau kita lihat ikhwan fillah, tidak ada lagi yang tertarik dengan wanita yang merupakan perhiasan dunia yang paling luar biasa, perhiasan dunia yang paling membuat banyak orang terfitnah. Tapi kalau kalian melihat neraka Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak ada ketertarikan lagi, kalian tidak punya nafsu lagi. Tidak ada. Walaupun istri kalian cantik, secantik apapun, kalau kalian melihat azab Allah, kalian tidak akan tertarik. Kalian tidak akan mau menyentuh mereka. Wala kharajtum ila su'ada, dan kalian akan keluar dari rumah kalian. Semuanya akan keluar mencari tempat-tempat yang tinggi, merengek-rengek di hadapan Allah. Taj'aruna ila Allah. Kalian akan keluar dari rumah-rumah kalian mencari tempat-tempat yang tinggi, berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Itu keadaan kalian, kata Nabi. Kalau kalian melihat, kalian akan keluar ke tempat-tempat, ke gunung-gunung, meninggalkan semua istri, meninggalkan semua anak, meninggalkan semua kenikmatan dunia, datang kepada Allah, merenek-renek, memohon-mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan anda. Maka ikhwana fiddin azakumullah, banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita hati yang punya rasa takut kepada Allah. Banyak sering berdoa, doa yang sering Nabi baca. Setiap Nabi duduk bermajelis, duduk, maka beliau tidak berdiri kecuali membaca doa itu. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu baini wa baina ma'asi. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, berikan bagian kepadaku rasa takut. Dengan rasa takut itulah yang bisa menghalangi aku dari bermaksiat kepadamu. Ini yang Nabi selalu minta, ikhwah sekalian. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu baini wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Banyak berdoa, banyak berdoa, banyak menuntut ilmu, banyak mempelajari nama-nama, sifat-sifat Allah, mempelajari sirah, perjalanan as-salaf, bagaimana rasa takut mereka kepada Allah agar ada semangat bagi kita. Banyak melihat orang-orang yang punya tawadhu, punya sifat rendah diri. Jangan melihat orang-orang yang kehidupannya apa hanya dunia-dunia semata. Lihat orang-orang yang masya Allah, itu akan membantu kita. Ya, jadi itu keadaan para malaikat. Rasa takut inilah yang menjadikan mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Bahkan ada di antara mereka yang langsung diajak bicara oleh Allah, diajak berkomunikasi oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk naik bertemu dengan Allah. Betul-betul Allah muliakan mereka. Kenapa Allah muliakan mereka? Lagi-lagi rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada pada diri kita. Para nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera. Itu nabi. Keadaan mereka, kata Allah, mereka adalah orang yusari'un, yang bersegera mereka. Tidak menunda, tidak disusupi sifat angan-angan, nanti-nanti-nanti. Tidak, nabi, para nabi bersegera. Bersegera dalam kebaikan. Ketika mereka tahu itu kebaikan, segera diamalkan, segera dipraktekan, tidak menunda, tidak mengulur-ulur waktu. Itu para nabi. Yusari'una fil khairat, bersegera, berlomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, disertai dengan rasa takut dan rasa harap. Ini tadi dalil. Para nabi, ketika mereka beribadah kepada Allah, apa dasar mereka beribadah? Raghaba, harapan, warahaba, dan takut. Berharap dengan surga dan takut dimasukkan ke dalam neraka. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka, para nabi itu, kata Allah, adalah orang-orang yang hanya kepada kami mereka takut. Itu para nabi. Iya. Inilah yang menyebabkan mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Barakallahu fikum. Demikian pula orang-orang saleh, sahabat, mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi. Kenapa mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi? Karena hati mereka yang baik. Hati mereka yang dipenuhi cahaya takut, dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, itu sahabat Nabi. Inna Allah nazara ila qulubil ibad. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah melihat kepada semua hati hambanya. Fawajada quluba ashabi Muhammadin min khairi qulubil ibad. Maka ternyata Allah melihat, mendapati hati-hati para sahabat Nabi itu adalah hati yang paling baik. Maka Allah memilih mereka untuk menjadi pendamping Rasulullah. Hati mereka, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada sahabat saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Handalah, sahabat yang luar biasa, Handalah ahli ibadah, tapi selalu dipenuhi rasa takut. Handalah itu disebutkan dalam biografi beliau, riwayat beliau, kalau di malam hari itu tidak bisa tidur. Seperti kacang yang di atas penggorengan, seperti kacang yang digoreng tapi tidak pakai minyak. Tahu ya? Bagaimana kalau kacang digoreng tidak pakai minyak? Nah, dia akan apa? Melompat-lompat dan meletup-letup, lompat-lompat, tidak bisa tenang di situ. Kalau pakai minyak kan dia tenang, tapi kalau tidak pakai minyak, dia tidak bisa tenang, dia melompat, melompat bunyi dan seterusnya. Seperti itu keadaan Handalah di malam hari. Artinya, begitu mau baring gelisah dia, tidak bisa tidur, gelisah. Baru mau tidur, bangun lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Gelisah, tidak bisa tidur. Ketika ditanyakan kepada kenapa, kata beliau, ingat kepada api neraka, tidak bisa membuat nyenyak tidurnya orang-orang yang beriman. Ingat kepada api neraka, kata beliau, tidak bisa membuat nyenyak tidurnya orang-orang yang beriman terhadap hari kiamat. Kalau kita beriman, ada surga, ada neraka, dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang mantap, pasti begitu. Kita sadar bahwa dunia sebentar lagi akan ditinggalkan. Di sana cuma surga dan neraka. Kalau begitu, apa yang mau kita lakukan di dunia? Persiapan. Di malam hari, itulah waktu untuk membebaskan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita kan beriman, beriman kepada hari akhirat, surga neraka, cuma imannya lemah. Sekedar percaya, percaya ya percaya. Iya kan? Sekedar percaya kan? Ada surga, ada neraka. Tapi untuk meyakini seperti keyakinan sahabat, seperti melihat, seakan-akan melihat, nah ini yang berat. Kenapa kita tidak bisa melihat neraka seperti di depan mata kita? Sebab banyak penghalang di depan mata kita. Apa penghalang itu? Dunia. Dunia terlalu besar. Apalagi maksiat terlalu banyak. Maksiat itu yang menjadikan hati kita kebal. Kebal hati kita sudah. Terlalu banyak. Mengeraskan hati kita. Baik. Ya. Jadi itulah keadaan sahabat ya. Demikian pula para tabi'in. Generasi yang terbaik, yang ketiga setelah sahabat. Mereka pun dimuliakan oleh Allah. Dikatakan mereka sebagai khairul nasi. Sebaik-baik manusia setelah sahabat itu tabi'in. Kenapa pula mereka dimuliakan oleh Allah sampai Nabi menyebutkan bahwa tabi'in adalah sebaik-baik umatku setelah sahabat? Tidak lain karena rasa takut mereka juga kepada Allah. Yang tidak ada pada kita. Sehingga kita berada pada umat yang terakhir. Kita berada bukan pada tiga generasi ini. Ya. Baik. Coba antum baca sirah para as-salaf, para tabi'in, bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ya, Al-Qasim bin Muhammad menceritakan bahwa aku pernah safar bersama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu tabi'in yang luar biasa, kibarut tabi'in Abdullah bin Mubarak. Aku pernah safar, kata beliau, bersama Abdullah bin Mubarak. Kata Al-Qasim bin Muhammad, sering sekali terbetik dalam pikiranku, sering terbetik pada pikiranku, apa sih sebenarnya keistimewaan orang ini sampai dia diutamakan oleh Allah di atas kami, sampai dia dimuliakan oleh Allah melebihi kami. Apa sih sebenarnya kemuliaan dia, apa sih sebenarnya amalan dia? Kalau dia berpuasa, kami juga berpuasa kok. Kalau dia sholat, kami juga sholat. Kalau dia berjihad, kami juga berjihad. Kalau dia haji, kami juga haji. Sama kami. Tapi kok dia kok betul-betul dimuliakan oleh Allah, melebihi kami. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang ini? Kata Al-Qasim ibn Muhammad. Merupakan ulama besar juga, tabi'i. Tapi beliau melihat Abdullah bin Mubarak ini betul-betul di tengah-tengah manusia luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan dia seperti ini ya? Ini sebatas pertanyaan saya, dan artinya kata beliau, ini dalam hatiku selalu begitu. Setiap bersama beliau aku perhatikan, apa sih sebenarnya ini? Keistimewaan dia. Kalau dia sholat, kami pun sholat. Dia sholat malam, kami pun sholat malam. Dia berpuasa, kami pun puasa. Dia bersedekah, kami pun bersedekah. Tapi kenapa dia mengalahkan kami? Bukan mereka iri ya. Bukan mereka iri hati, enggak. Mereka ingin tahu apa sih sebenarnya sebab Allah memuliakan orang yang satu ini. Maka suatu ketika beliau berkata, maka dalam satu perjalanan di malam hari mati lampu. Lampu mati. Mati lampu ya. Bukan ya, dulu kan pakai pelita ya. Lampu-lampu ya. Bukan lampu listrik seperti ini. Mati. Ketika ya Khawani Fidin, ketika lampu dihidupkan, ya, ketika lampu dihidupkan, maka beliau berkata, aku melihat kepada Abdullah bin Mubarak, ternyata jenggotnya sudah basah. Jenggotnya Abdullah bin Mubarak itu sudah basah. Apa yang membasahi jenggot beliau? Tetesan air mata. Masya Allah. Padahal hanya sesaat ya. Begitu cepatnya rasa takut itu muncul. Begitu gelap, apa yang teringat? Gelapnya hari kiamat. Gelapnya kuburan. Di saat sendiri. Tidak ada teman. Yang ada cuma amal. Kita akan menghadapi kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Yang setiap orang akan berharap ada cahaya. Teringat itu. Padahal hanya sesaat, ikhwas kalian. Sesaat itu mampu mendatangkan rasa takut mereka. Itulah para ulama. Betul-betul firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya ulama yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu siapa? Bukan sekedar banyak hafalan, bukan sekedar banyak ilmu, tapi ilmu dengan amal. Itulah ulama. Ilmu dengan amal. Berbicara, takut berbicara tanpa ilmu. Takut berilmu tapi tidak beramal. Itulah ulama. Itulah yang menyebabkan mereka dikaruniakan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Kata siapa? Al-Qasim bin Muhammad bihadihil khasyya fuddila alaina hadzal rajul. Inilah rahasianya, langsung ditahu. Masya Allah. Bihadihil khasyya, dengan rasa takut inilah orang ini diutamakan oleh Allah di atas kan. Subhanallah. Ya, kita ini sangat jauh, sangat jauh, sangat jauh sekali, ikhwas sekali, sangat jauh. La ilaha illallah, sangat jauh kita. Ya, ya, di antara kita ya, kadang sudah dikubur, sudah di pekuburan, masih tertawa. Padahal dia akan seperti itu juga. Di kubur kita tertawa, bercerita, dan seperti itulah kita. Kalau Utsman bin Affan sudah dikubur, itu basah jenggotnya dengan air mata, Utsman. Kalau setiap berdiri di depan kuburan, itu menangis Utsman terseduh-seduh. Ketika ditanya, kenapa menangis? Innal qabra awwala manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu tempat yang pertama kali kita akan datangi, tempat tinggal kita pertama kali. Kalau di sini kita selamat, fama ba'dahu aysarun. Setelahnya akan mudah. Wa illam yanju minhu, tapi kalau tidak selamat di sini, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan setelahnya itu lebih berat. Ini yang harus kita ya perhatikan diri kita ini. Ya, kita datang ke kuburan tidak ada sentuhan sedikit pun. Apa yang menyebabkan ini semua? Hati kita yang terlalu rusak. Hati. Khana fiddin barakallahu fiik. Ya. Ditambah lagi kalau apa? Kita sudah malas ibadah. Ya. Sudah malas menuntut ilmu. Tetapi lisan ini tidak berhenti mencaci maki orang. Nauzubillah. Apa itu? Bagaimana kondisi hati itu? Ya. Yang dia sibuk aib orang. Tidak pernah memeriksa dirinya. Tidak pernah memeriksa kekurangannya. Apa yang diperiksa? Cacatnya orang lain. La ilaha illallah. Kasihan. Kasihan sekali. Ya. Aibnya begitu banyak. Ya. Aib dirinya begitu banyak. Aib keluarganya begitu banyak. Tetapi aib orang lain ya tidak berhenti dikorek. Kira-kira bagaimana hati orang seperti ini? Apa kira-kira hatinya ini? Jangan berteman. Jangan berteman dengan orang-orang seperti ini. Jauhi sejauh-jauhnya. Sebab khawatir hati Anda ikut akan tercemar. Iya. Ya. Dia insyaallah. Ya. Hanya kesibukan seperti itu. Ya. Menuntut ilmu juga tidak beres. Ada orang model-model seperti ini orang. Ya. Kalau kajian-kajian ilmiah malas datang. Tapi kalau kajian-kajian menceritakan fulan bin fulan, masya Allah, bersemangat dia. Siapa yang dibicarakan? Saudaranya yang soleh, yang kalau dibandingkan dia dengan dirinya, seujung kuku tidak ada. Itu yang dibicarakan. Orang yang masya Allah ibadah luar biasa, ketakwaan luar biasa. Sementara dia baru saja diberi petunjuk oleh Allah. Harusnya dia perbaiki dirinya. harusnya dia perhatikan dirinya, meningkatkan ilmunya, sehingga dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ikhwana fiddin barakallahu fikum, siapa yang menginginkan kemuliaan, miliki rasa takut kepada Allah. Semakin hebat rasa takut Anda pada hati Anda, maka insya Allah kemuliaan akan luar biasa di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Rabbnya di saat dia sendiri. Ya, di saat dia sendiri, tidak ada orang. Nah, ini berat. Saat kita sendiri, di situ diuji. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah di saat dia sendiri, tidak ada yang melihat, sendiri dalam kamar, sendiri di kantor, sendiri di mana saja, tidak ada yang melihat, tapi dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, lahum maghfirah, untuknya maghfirah, ampunan dari Allah. Sebelum dia minta ampun kepada Allah, sebelum dia memohon ampunan kepada Allah, Allah sudah mengampuninya. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan maghfirah? Itu tadi, lahum maghfirah wa ajrun karim, dan untuk dia pahala yang mulia, karim, pahala yang mulia, balasan yang mulia. Ya. Waliman khafa maqama rabbih, apa pahala mulia itu? Diterangkan dalam ayat yang lain, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Allah, takut terhadap kebesaran Allah, takut terhadap azab Allah, untuknya, kata Allah, dua surga. Untuknya dua surga, bukan satu, dua surga untuknya. Masya Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatratain. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetesan. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetesan. Ya. Apa dua tetesan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatratu dumu'in min khasyatillah. Tetesan air mata karena takut kepada Allah. Tetesan air mata Anda itu jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qatratu dumu', tetesan air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diterangkan oleh as-salaf, ulama as-salaf, ulama kita, Syekh Badr Al-Utaibi rahimahullah, hafizahullah, seorang ulama as-salaf di zaman ini, ulama besar, bahwa salafiyah itu bukan sekedar akidah. Salafiyah laisa faqat, bukan hanya sekedar membantah ahlul bidah. Betul, di antara ciri salaf adalah membantah ahlul bidah, tapi bukan hanya itu saja. Laisa faqat at-talmih, bukan sekedar makdus syafah, menjulurkan lidah, memalingkan wajah dari ahlul bidah. Betul, itu ajaran as-salaf. bertemu dengan ahlul bidah, palingkan wajah, cari jalan lain. Itu terdiantara akidah salaf. Tapi apakah itu saja? Tidak, kata beliau. Walakin as-salafiyah, tetapi as-salafiyah itu as-sibab, berlomba-lomba di sop yang pertama, itu salafiyah. Berlomba-lomba mendatangi sop yang pertama, qiyamul lail, salat malam, al-buka, menangis karena takut kepada Allah, itu salafiyah. Ya. Salafiyah itu akhlak. Salafiyah itu adab, salafiyah itu muamalah. Ya. Salafiyah. Ya. Bukan hanya sekedar itu. Beliau ingatkan kepada kita. Ya. Sebab ada sebagian saudara-saudara kita, teman-teman kita dianggap nanti salaf kalau sudah pelajaran manhaj. Sehingga diperbanyak pelajaran manhaj. Betul, bagus. Penting sekali. Lebih penting pelajaran akidah, manhaj. Penting sekali. Tapi nanti dianggap salaf kalau itu yang dipelajari. Sehingga apa? Pelajaran-pelajaran yang lain itu ditinggalkan atau tidak diperhatikan. Maka alhamdulillah ikhwan fillah barakallahu fikum, di tempat kita ini ada pelajaran akidah, ada pelajaran fikih, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran adab. Ya, semuanya harus semangat kita pelajari. Ya, pelajaran akhlak, pelajaran muamalah. Ya. Baik. Jadi kata Rasulullah tadi, tidak ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua tetesan, tetesan air mata karena takut kepada Allah, yang kedua tetesan darah yang mengalir ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Darah yang menetes ketika kita berjihad, termasuk berjihad, berdakwah. Orang berdakwah, berdakwah kepada tauhid, dianiaya, dipukul, diteteskan darahnya. Wah, itu masya Allah, tetesan darah itu luar biasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan salasatun la tara a'yunu, la tara a'yunuhumun nar yaumal qiyamah. Ada tiga mata yang tidak akan melihat kepada api neraka. Ada tiga mata yang tidak akan melihat kepada api neraka. Masya Allah. Jangankan masuk ya, melihat saja tidak. Sebab melihat saja itu sudah tidak enak. Ya atau tidak? Melihat saja itu tidak enak. Jangan kau mengatakan penasaran saya. Apa ya itu neraka? Jangan. Sebab melihat neraka itu sesuatu yang ya. Makanya apa kata Allah? Rabbana srif anna adzab jahannam. Di antara doanya ibadur rahman apa? Rabbana, Rabb kami, Tuhan kami, isrif anna, palingkan wajahku dari neraka itu. Dan ketika penduduk neraka dikeluarkan ya, ada penduduk neraka kan dikeluarkan karena syafaat, tauhid. Ketika dikeluarkan, apa kata dia? Ya Allah, palingkan wajahku sudah. Jangan lagi wajahku menoleh ke sana. Tidak mau lagi memandang, tidak. Ya, dia sudah masuk dan merasakan apa? Wajahku sudah mau dimasukkan ke surga ya. Mintalah kepada Allah, jangan lagi menoleh. Menoleh saja, melihat saja jangan. Sebab melihat itu sudah azab itu. Melihat neraka itu na'udzubillah wal'iyadzubillah. Maka kata Nabi, ada tiga mata yang tidak akan menoleh, tidak akan memandang kepada neraka. Ainun bakat min khasyiatillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun ghadab an maharimillah, mata yang menundukkan pandangan dari melihat yang haram. Yang ketiga, ainun harasat fi sabilillah, mata yang tidak tidur begadang karena berjaga di jihad, di jalan Allah, berjaga di pos jihad. Adapun mata yang begadang karena tombola, begadang karena main domino, ini orang-orang yang tidak punya ya keimanan yang baik terhadap surga neraka. Ya. Kalau orang, kalau dia punya keimanan yang baik, dia tidak akan, dia akan tinggalkan perkara yang sia-sia. Masa dihabiskan waktunya main domino? Ya. Habis sholat isya langsung main domino, berdiri lagi tidak pakai kursi. Lamanya berdiri, tahan dia. Ya. Saya sampai heran lihat ada orang seperti ini. Ya. Berdiri dia. Empat orang main domino berdiri, enggak duduk-duduk. Lamanya. Lama, kita lama sekali di situ makan, selesai makan mas main domino dia berdiri. Masyaallah. Tapi kalau sholat tidak bisa berdiri lama. Ya, padahal yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Allah, bukan duduk. Dia akan berdiri menunggu hisab. Berdiri menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Maka kalau sudah tidak tahan berdiri salat, dia khawatirkan tidak tahan berdiri menunggu menunggu hisab, dan harus berdiri. Tidak ada duduk. Tidak ada duduk, berdiri orang dalam keadaan matahari 1 mil jaraknya dari kepala. Nah, itu yang terjadi. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Antum dengarkan tadi ya, bagaimana rasa takut itu merupakan penentu keimanan. Makanya dibahas dalam pembahasan tauhid. Kenapa? Sebab takut ini sangat menentukan tauhid kita. Adanya rasa takut kepada Allah ini sangat erat pembahasannya dengan tauhid. Ya, maka siapa yang hanya takut kepada Allah, tauhidnya luar biasa. Siapa yang takut kepada selain Allah, ada takutnya kepada selain Allah, apakah tidak bertauhid? Sudah tidak bertauhid lagi. Takut kepada selain Allah. Hah? Tidak bertauhid? Masih. Kenapa? Karena takut itu ada beberapa macam. Takut kepada selain Allah itu ada beberapa jenis. Ya. Tapi kalau takut kepada Allah jelas ibadah. Dan itulah tadi keutamaan. Ya, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu tadi yang kita gambarkan. Bagaimana dia akan menjadi sempurna imannya dengan takutnya kepada Allah, menjadi mulia dan dimuliakan, ya, kemudian tidak akan melihat ke neraka dan seterusnya. Baik. Tetapi apakah seseorang diperbolehkan takut kepada selain Allah? Takut kepada polisi misalnya. Takut sama ular. Takut sama anjing. Ya. Takut sama istri. Ya. Sekarang kan banyak orang takut sama istri. Ya. Istri takut kepada suami karena suaminya galak juga misalnya. Barakallahu fikum. Ini bagaimana ini? Apakah menghilangkan tauhid? Insyaallah kita akan bahas nanti. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan sebutkan keterangan ulama tentang aqsamul khauf, jenis-jenis rasa takut kepada selain Allah, yang mana nanti syirik, yang mana haram, yang mana boleh. Jadi ada tiga nanti, ada yang syirik, ada yang haram, dan ada yang boleh. Bismillah. Afwan Ustaz. Apakah Ustaz masih butuh ta'lim? Apakah Ustaz masih butuh ta'lim, Ustaz? Karena masih banyak Ustaz tidak sunnah. Karena mungkin sudah cukup ilmunya. Baik. Saya tangkap bukan ditujukan pada ustaz tertentu ya. Jadi apakah ustaz itu masih butuh taklim? Ustaz? Karena masih banyak ustaz tidak sunnah. Baik. Setinggi apapun ilmunya ustaz, ya, tetap butuh taklim. Siapapun dia. Apalagi saya. Kalau saya sangat butuh. Kalau saya sendiri taklim, ada taklim, saya ikut. Ya. Cuma kalau di sini tidak bisa ikut karena ada jadwal di luar pertempatan. Tapi kalau kita ikut, ya. Semua orang harus ikut taklim, walaupun ustaz. Jangankan ustaz, syekh saja. Syekh saja ikut kepada syekh yang lain. Kalau ada ustaz tidak mau lagi taklim, sombong itu ustaz itu. Sombong. Tidak mau lagi taklim. Ya. Semua ustaz kita itu taklim semua, tidak ada yang tidak. Ada syekh datang taklim sama syekh. Ya. Cuma ada ustadz mungkin karena dia butuh pelajaran yang ini, maka dia taklim sama orang-orang yang lebih tinggi levelnya. Kenapa? Sebab dia levelnya tinggi. Dia sudah belajar ini, akhirnya dia mencari. Ya kan begitu. Tetapi ikhwan fillah azzakumullah, as-salaf itu tidak membeda-bedakan. Kalau as-salaf ya, mereka akan mengambil ilmu dari manapun, mau yang rendah kedudukannya daripada dia, diambil ilmunya. Itu as-salaf. Itulah petunjuk as-salaf. Bahkan mereka mengatakan la yakunu rajulu aliman, itu ucapan salaf. Seseorang itu tidak akan menjadi alim hatta ya'khudha amman fawqahu wa amman dunahu wa amman mithlahu. Dia tidak akan menjadi seorang alim sampai dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, seniornya, orang yang di bawahnya, juniornya, dan orang yang selevel dengan dia. Itulah salaf. Dan itu amalannya as-salaf. Masih ingat ya kemarin Imam Malik mengambil ilmu dari muridnya. Ya. Jadi semua dari kita taklim butuh taklim, butuh sekali. Ya, ustaz butuh taklim. Apalagi kalau digambarkan karena masih banyak ustaz tidak sunnah. Ya, kalau ya tidak masih banyak yang tidak mengamalkan sunnah atau tidak sunnah, ya itu lebih banyak harus belajar lagi. Ya, dan saya termasuk orang yang harus banyak belajar ya. Kita harus banyak belajar. Ya, baik. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang merasa cukup. Tidak ada yang merasa cukup. Kalau ada yang merasa cukup dengan ilmunya, khawatir kita. Bagian dari ujub. Bagian dari bangga diri. Merasa diri ini bahaya itu. Apa kata Nabi Salatul Muhlikat? Ada tiga dosa yang membinasakan manusia. Kalau ada dosa ini sama dia, binasa nanti dia. Salah satunya apa? Ni'jabul mar'i nafsahu. Seorang bangga dengan dirinya. Wah, saya tidak butuh lagi saya. Saya sudah belajar itu kok. Kalau itu darma, sudah misalnya itu. Saya sudah ajarkan orang di kampung lagi. Oh, di kampung. Saya kira diajarkan di depan syekh. Baru diajar di kampungnya sudah bangga dia. Siapa yang diajari? Orang kampung. Bukan berarti kita meremehkan. Artinya kepada orang yang menganggap dirinya, kita remehkan dia kalau begitu. Baru kamu mengajari di kampung. Baru berapa kali khatam? 2 kali. Kau 3 kali. Kita 5 kali. Ketika disuruh menjabarkan, tidak mengerti. Yang 4 juga selesai. Orang begitu, 4 juga selesai. Saya sudah selesai kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Tapi begitu disebutkan, apa intinya itu kitab? Apa pembahasannya? Jangankan pembahasannya, disuruh saja judulnya apa itu kitab? Apa ya? Penulisnya? Tak tahu juga. Iya. Jadi jangan pernah ada yang merasa cukup. Khas kali dengan ilmu, jangan. Ya, Nabi saja. Ada yang lebih hebat ilmunya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tapi apa kata Allah? Rabbi zidni. Disuruh Nabi zidni, minta kepada Allah tambahkan ilmuku. Nabi disuruh minta tambahan ilmu agama. Itu Nabi. Nah, ini dia nanti pembahasannya. Apakah termasuk kesyirikan ketika melewati satu tempat yang gelap dan sunyi kemudian muncul rasa takut kepada setan? Nah, ini takut apa ini nanti dibahas. Nanti antum lihat takut apa ini. Ada pembahasannya. Ini semua bagaimana cara membedakan rasa takut yang hanya boleh diserahkan. Nanti ada. Bolehkah kita memberitakan aibnya seseorang tentang kesesatan ilmu yang dimiliki, khususnya pemahaman sufi? Baik. Adzammu laisa bighibatin fi sittatin, itu kata ulama. Ghibah, celaan, membeberkan aib orang itu bukan ghibah pada 7, pada 6. Dibolehkan pada 6 hal. Ya. Ini boleh. Bahkan bagian dari kebaikan kalau kita sampaikan. Jadi bukan ghibah, boleh di sini kalau terpenuhi 6 ini. Salah satunya apa? Ya mutadzallimin wa muharrifin wa muhaddiri. Salah satunya disebutkan di situ adalah ya muhaddir, ingin mentahdir kesesatan orang. Sebab kalau kita tidak diperingati, orang tidak disebutkan bahaya kesesatannya, orang bisa terkena. Nah, itu boleh. Paham ini? Ada orang berpemahaman sufi. Apa pemahamannya sufi ini? Kalau sudah sholat Jumat, sholat duhur lagi. Itu kan ada tarekat begitu ya? Khalwatiyah. Iya atau tidak? Khalwatiyah begitu ya? Sudah sholat Jumat, sholat duhur lagi. Diajarkan pemahamannya. Oh sudah, peringati orang. Jangan, bahaya dia itu. Ini ghibah atau tidak? Bukan ghibah. Ya, kalaupun katakan ghibah yang boleh, sebab dibolehkan oleh para ulama, sepakat ulama membolehkan ghibah pada ini, enam ini. Salah satu nyapi apa? Mentahdir, memberikan peringatan manusia kepada kesesatan orang. Hanya saja kan tidak langsung ya, karena ada tahapan nasihat, nasihati orang itu, sampaikan ilmu, tidak mendengar. Berapa kali sudah berapa ustaz sampaikan dengan dalil, dengan ilmu, tidak mendengar, bahkan dia semakin menjadi-jadi, bahkan dia mengajak orang, sudah hantam. Itu bagian amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak boleh takut di situ. Kecuali kalau mengancam nyawa. Nah, itu ada pembahasan lain kan? Ada pembahasan lainnya dalam agama. Sampaikan, hantam dia. Oh, ada si fulan begini, begini, begini. Tetapi ingat, hati-hati, jangan menyentuh pribadinya. Jangan menyentuh pribadinya, tapi hantam kesesatan agamanya, berkaitan dengan agamanya. Pribadinya, cacatnya, aib pribadinya, tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, ghibah. Banyak orang tidak, masya Allah. Kalau sudah tidak mampu lagi mencari-cari, ada orang ingin menjatuhkan orang lain, dicari-cari kesalahan akidahnya, tidak ada. Ya, kesalahan akidah tidak dapat. Walaupun ada orang memaksa-maksakan dicari-cari kesalahan akidahnya. Katanya mengajarkan wahdatul adyan, persamaan agama. Jadi Ustadz fulan mengajarkan wahdatul adyan, persamaan agama. Masya Allah. Itu kan sesuatu yang dicari-cari, dipaksakan. Ya. Ketika tidak dapat, aibnya orang. Si fulan, itu pernah begini dulu ketika masih jahiliyah. Ketika masih pernah begini. Aib pribadi. La haula wala quwwata illa billah. Ini bahaya. Dan itu banyak sekali yang seperti itu dari orang-orang yang berjenggot. Yang belajar sunnah. Aib pribadi orang. Ya? Sampai akhirnya na'udzubillah, kita yang tadinya senang sama si fulan itu, ketika tahu aib pribadinya jadi benci kita gara-gara dia. Padahal Allah itu sengaja menutup aib manusia. Karena kalau dibongkar semua, kita tidak akan berteman. Kalau ada ustaz dibongkar aibnya, antum tidak akan belajar sama ustaz. Tidak ada ustaz yang bisa antum tempat belajar. Semua punya aib. Pasti ada aibnya semua. Hanya saja Allah tutupi dengan rahmatnya Allah. Allah tutupi. Kenapa anda bongkar? Allah sengaja tutupi aibnya orang. Allah yang tutupi. Apakah bisa Allah bongkar? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah tutupi. Kenapa? Karena orang itu sendiri menutupi aibnya orang lain. Dia sendiri malu dilihat aibnya. Maka Allah tutupi. Kenapa anda bongkar? Iya kan? Kenapa anda bongkar aib saudara? Dan orang yang suka mencari-cari membongkar aibnya orang, lihat saja, yakin saja akan dibongkar aibnya oleh Allah di dunia. Cepat atau lambat. Itu hadis Rasulullah ya. Man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, siapa yang suka mencari-cari aibnya seorang muslim, dicari-cari memang, masya Allah, ada orang yang begitu pandai sekali mencari aib. Situs orang dibobol, situs pribadi dibongkar, tidak tahu bagaimana. Hidup untuk itu, masya Allah. Hidup di dunia untuk itu pekerjaannya. La ilaha illallah. Apa orang ini? Sedih juga kita melihat orang seperti itu ya. Cari-cari aib saja pekerjaannya. Keahliannya memang. Screenshot. Sini loh. Kirim. Apa orang ini? Ya. Kata Nabi, siapa yang mencari-cari aib orang, maka Allah akan mencari-cari juga aibnya. Kalau Allah yang cari aibmu, kemana kamu sembunyikan? Makanya kata Nabi, siapa yang Allah cari aibnya, yafdahuhu, maka Allah akan permalukan dia, maka Allah akan bongkar aibnya, walaupun dia sembunyikan di tengah rumahnya. Biar bagaimana dia berusaha membungkus, akan tercium. Kenapa? Sepandai apapun dia membungkus mangga macan, akan tercium. Ya. Dimanapun kalau simpan itu mangga macan, tapi itu kan harum. Bangkai tikus. Itu kan aib bangkai tikus. Antum ikat bangkai tikusnya, antum kasih parfum, malah orang mabuk itu. Di mana pun antum simpan itu bangkai tikus, akan dibongkar oleh Allah. Hanya saja orang yang tidak membongkar aib saudaranya dan malu dia sendiri, malu aib itu dilihat, itu Allah akan amankan aibnya. Ya. Makanya ulama as-salaf mengatakan seandainya dosa itu berbau, Muhammad bin Wasil mengatakan seandainya dosa itu berbau, maka tidak ada yang mau dekat dengan saya. Padahal ini ulama besar ya, ulama besar. Kenapa banyak ulama berkumpul, banyak orang berkumpul di depan saya belajar? Karena mereka tidak tahu aibku. Kenapa mereka Allah tutupi? Seandainya Allah bongkar, Allah kasih cium baunya itu dosa saya, tidak ada yang mau duduk dengan saya. Itu maunya Allah, aib saudara kita itu ditutup. Tapi ada orang justru mau mencari aibnya orang. Untuk apa? Untuk dijatuhkan. Kenapa dijatuhkan? Penyakitnya iblis bercokol pada dirinya. Apa penyakitnya iblis? Hasad. Iri kepada saudara yang punya kelebihan. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Fitnah demi fitnah itu asalnya dari apa? Iri. Tidak bisa bersaing. Ya kan? Begitu biasanya. Tapi tidak semua. Tapi rata-rata begitu. Fitnah yang ada di negeri Yaman, yang melanda ulama Yaman, itu begitu juga. Orang-orang yang memfitnah mereka, orang-orang yang iri hati. Kalau orang sudah iri hati, biar ulama. Kalau tidak dilawan itu, biar ulama, tidak takut dia berbohong. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan, ya, al-hasad al-harik. Hasad itu harik, mencukur habis. Apa yang dicukur? Bukan rambut kata Nabi, tapi tahlikud din, tapi dia mencukur agama orang. Korban agamanya. Tidak takut berdusta. Mana takut berdusta kalau orang sudah hasad itu? Yang ada di pikirannya apa? Jatuh dia. Itu saja. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.